الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Kenapa tiba-tiba berpisah? Ketemunya kapan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa asyhada, Allah mengambil persaksian. Tadi kita salat asyhadu, saya bersaksi. Tapi saat itu asyhada, Allah mengambil persaksian. Waktu itu Allah bertanya dengan satu kalimat, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan saat itu semuanya menjawab dengan satu jawaban, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tidak dalam bentuk tunggal. Kalau sendiri, bala syahidtu, aku bersaksi. Tapi pada saat itu persaksian yang sama antara persaksian saya, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, ibu bapak yang sudah agak berumur, berusia, kita semua persaksiannya sama, bala syahidna, kami bersaksi, menunjukkan sama tauhid saya dengan tauhid bapak. Tauhid satu. Kalau ada orang berbeda dalam masalah tauhid, dalam masalah fikih, oke. Okay. Ustaz, apa hukum masalah menyentuh laki-laki perempuan tidak mahram? Ini ada tiga pendapat. Menurut mazhab Syafi'i batal. Menurut mazhab Hanafi tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh itu artinya maaf jima. Kalau sekedar menyentuh tidak apa-apa. Menurut mazhab Maliki, kalau bersyahwat batal, kalau tidak bersyahwat tidak batal. Jadi ada kemungkinan dua pendapat, tiga pendapat. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, apa pendapat ustaz tentang masalah Allah? Dalam masalah ini ada tiga pendapat, enggak ada. Oleh sebab itu dalam masalah khilafiyah, kita mesti jelaskan dengan baik. Saat itu semuanya kita menjawab bala syahidna. Ketika itu ruh belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bulu, belum ada rambut, belum ada kuku. Dia hanya baru ruh saja. Disebut dia ruh dari kata raha ya ruhu, berhembus, bertiup. Karena ketika Allah memasukkannya ke dalam jasad, bertiup. Apa kata Allah bercerita tentang ruh Adam alaihissalam? Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya. Ada kekeliruan sebagian orang. Dia katakan ruh itu dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan ruh, tapi Allah membagi ruh dari dirinya, lalu dia tiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh dari diriku. Ini akidah batil. Karena kalau ruh itu dari Allah, berarti Allah bersemayam dalam diriku. Inilah asal muasal akidah menyatu dengan Tuhan. Ada Tuhan besar namanya Brahman, ada Tuhan kecil namanya Atman. Tuhan yang besar Brahman membelah diri, memecah menjadi Atman, lalu Atman itu berada dalam raga. Maka ada Tuhan dalam diriku. Maka muncullah status seseorang yang berkeyakinan ini dalam FB-nya. Tuhan tidak pernah menciptakan aku agar aku menyembah dirinya, tapi dia memecah dirinya menjadi aku karena dia ingin bersemayam dalam diriku. Batil, kafir. Tuhan yang besar, Gusti. Tuhan yang pecahannya, Kaulo. Manunggaling Kaulo Gusti. Menyatu Tuhan besar dengan Tuhan kecil. Kalau sudah aku menyatu dengan Tuhanku, maka sholat pun tidak lagi ada. Karena Tuhan tidak menyembah Tuhan. Batil. Kalau ada orang berkeyakinan seperti ini, kafir. Suruh dia tobat 3 hari. Hari ini dia berkeyakinan, hari Jumat, besok dipanggil ke pengadilan. Anda masih meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan? Ya, oke, satu hari lagi. Hari Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih berkeyakinan, tidak lepas? Ya. Masih meyakinan diri kamu Tuhan? Ya, pancung kepalanya. Tapi kalau sekarang tentu dia dibela oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Atas nama apa? Human Right. Bebas untuk berkreasi, bebas untuk mengaku diri Tuhan. Oleh sebab itu tidak bisa kalau tidak ada kekuasaan. Karena Ustadz berceramah, siapa yang mengaku dirinya adalah bagian Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kafir. What's next? Setelah itu apa? Apa selesai dengan ceramah mikrofon 1000 watt? Kan tidak, harus ada hukum. Makanya hukum itu apa? Negara. Negara itu menurut Imam Al-Mawardi adalah siyasatuddin wa hirasatud daulah. Fungsi agama yang pertama, siyasatuddin, mengatur agama. Wa hirasatud daulah, menjaga negara. Kalau sudah agama tidak bisa diatur dan negara tidak bisa dijaga, maka hilanglah fungsi negara. Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, seorang penyair ini asal muasal kaji, karena banyak orang mengaku dirinya adalah Tuhan. Seorang penyair yang berkeyakinan bahwa dia berasal dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan dia, lalu dia pun bersyair, aku sedih melihat Tuhan tiba-tiba jatuh ke lantai. Kapan munculnya ide membuat syair itu? Ketika dia sedang berada di barbershop, sedang pangkas, dia lihat jatuh rambutnya ke lantai, maka dia katakan, aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut di bawah juga Tuhan. Maksudnya apa? Bumi juga bagian dari Tuhan. Ini yang disebut dengan keyakinan isyraq. Isyraq, emanasi. Tuhan tidak pernah mencipta, ini hanyalah pancaran dari Tuhan. Alam semesta ini adalah pancaran dari Tuhan. Emanasi. Yang satu lagi meyakini namanya faydan. Faid artinya melimpah, banjir. Ini air. Lalu kemudian air ini melimpah. Limpahan dari air juga air. Ini air besar, ini air kecil. Nah, malah jadi air besar, air kecil jadinya. Ini air yang melimpah, limpahannya menjadi air juga. Maka air ini bisa menyatu dengan air ini. Teori kedua, sama. Datangnya dari mana? Yunani kuno, karena pada abad kedua hijrah, ketika filsafat masuk ke dalam Islam, sampah-sampahnya ikut juga. Termasuk filsafat yang disebut dengan menyatu dengan Tuhan. Yang disebut dengan panteisme. Pan artinya menyatu. Te, Tuhan. Isme, keyakinan yang meyakinkan, yang meyakini bahwa menyatu dengan Tuhan. Ini adalah Tuhan, ini adalah makhluk, karena dia adalah limpahan dari Tuhan. Lalu Tuhan ini bisa menyatu dengan ini, karena dia sama jenisnya. Maka ini batil dalam Islam. Makanya dalam Islam digunakan kata khalaqa. Huwallazi khalaqa lakum. Dia sudah menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqakum. Dia yang menciptakan kamu. Tidak ada ayat Quran mengatakan, aku tidak menciptakan kamu, tapi kamu adalah hasil dari membelah diri dari diriku. Batil. Ini pokok pangkal awal kaji masalah ruh. Karena banyak orang mengaku ruhnya adalah bagian dari Tuhan. Na'uzubillah. Ada salah seorang berkeyakinan bahwa dirinya Tuhan. Dia tidak mau datang ke saya. Karena kalau dia datang ke saya, langsung saja dia saya masukkan ke neraka jahanam. Maka dia datang ke dosen filsafat, kebetulan teman, sahabat dekat saya, S2 dari McGill University dan dari IIU, ISTEC, International Islamic University, jurusan filsafat. Dia tidak jawab pakai ayat, tidak jawab pakai hadis. Dia minta ruang duduk bersama, berdua. Jadi bapak meyakini bahwa bapak adalah Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak pernah mencipta saya, maka saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi menurut keyakinan Bapak, kalau bagian dari Tuhan adalah Tuhan, iya. Maka Bapak adalah bagian Tuhan, iya. Karena Bapak adalah bagian Tuhan, maka tidak perlu menyembah Tuhan, tidak perlu. Kalau begitu yang keluar dari diri Bapak juga adalah Tuhan, iya. Bapak berak tadi pagi. Dia tidak gunakan kata yang lembut, sengaja dia gunakan kata berak. Bapak berak tadi pagi. Iya, kalau begitu berak bapak adalah Tuhan. Patah, dua kali pukul jatuh. Kalau sempat dia mengatakan, aku adalah Tuhan, kencing dan taiku juga Tuhan, maka Tuhan semuanya. Artinya apa? Ini keyakinan yang batil, membantahnya tidak perlu pakai ayat Quran. Ayat Quran terlalu mulia untuk membantah kebatilan ini. Maka batil ini cukup dibantah dengan berak, selesai. Buang, orang Islam harus bersih dari ini semua. Nah, setelah kita bersih, bahwa ruh kita sudah berjanji di hadapan Allah semua ta'ala, semuanya berjanji di hadapan Allah. Saat itu dia mengatakan, bala syahidna, aku, kami semua bersaksi, engkaulah Rabb kami. Antaqulu yawmal qiyamah, tapi nanti pada akhirnya kalian berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, lupa. Alhamdulillah, sampai siang ini kita masih ingat. Buktinya apa? Tadi kita berkata, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Berapa orang di Bandung ini yang tidak ingat, lupa. Sampai kemari ke dunia ini, apa dia katakan? Dia tidak katakan, aku bersaksi Allah. Yang dia katakan, Tuhan itu apa? Monyet, Hanuman. Katanya Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Bahkan sampai hari ini masih ada orang menyembah empat. Kayu, batu, hantu, lembu. Dalam Islam dibantah. Maka kita mengatakan, la ilaha illallah. Makanya agama Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Katakan tidak pada selain agama Allah. La ilaha, no God illallah, except Allah. Tidak ada Dewi Kuan Im, tidak ada Yesus Kristus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Buddha, tidak ada Siddhartha Gautama, tidak ada Sungai Gangga, tidak ada Santo Thomas. La ilaha illallah. Banyak agama yang mengatakan ya, karena terlalu mudah untuk mengatakan ya, sulit untuk mengatakan tidak. Makanya coba tengok iklan, say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng, katakan tidak pada pacaran. Sulit untuk mengatakan tidak. Maka Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak kepada Lata, tidak kepada Uzza, tidak kepada Manat, tidak kepada Hubal, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ruh yang sudah ready, siap bersaksi tadi, saya ingin menjelaskan, jangan katakan mari tanamkan agama ke dalam kepala anak-anak kita. Ini yang perlu diluruskan. Seolah-olah kita lahir dalam keadaan blank, kosong. Tidak. Allah tidak berikan anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari dalam keadaan kosong. Anak itu sudah berisi program. Kita tidak pernah beli laptop kosong, kecuali laptop curian. Sudah berisi program di dalam. Anak-anak yang ibu kandung di dalam, dia sudah bertauhid. Makanya dalam hadis dikatakan, ma min mauludin, tidak ada anak yang lahir illa yuladu alal fitrah, melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih yang belum dicoret. Fitrah bukan whiteboard yang belum ditulis. Fitrah, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menjelaskan kata fitrah. Apa itu fitrah? Fitratul Islam. Makanya kalau dia meninggal dunia, masuk surga. Walaupun ayahnya si Manung Kalit, maknya Ong Tai Kim. Kenapa? Karena dia suci. Dia sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja nasibnya kurang baik. Dia masuk ke dalam perut orang kafir. Tapi kemudian dia mencari. Lalu kemudian dia menemukan dan masuk Islam. Lalu kemudian dia pun bersyahadat. Selesai sholat Jumat, pengurus masjid beri pengetahuan, pengumuman kepada seluruh jamaah, selesai sholat agar jangan pergi dulu, kita saksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat masuk Islam. Apakah bapak masuk Islam karena tidak ada paksaan lain? Tidak. Murni karena Allah SWT? Iya. Padahal dalam hatinya karena mau kawin. Ikut saya ya pak. Ya, ashadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang pertama kali melihat mengatakan itu saudara kita baru bersyahadat. Bukan, dia bukan baru bersyahadat, dia hanya mengulang syahadatnya yang sudah dia lupakan ketika berada di alam arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada darah, belum ada bibir, belum ada mulut, baru ruh saja. Lalu kemudian ruh yang sudah siap tadi dikirim Allah masuk ke dalam tempat yang baru bernama rahim. Ana Rahman, aku adalah Rahman, kata Allah. Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Ana Rahman, syaqaqtur rahim min ismi wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim, kantong tempat janin dalam perut perempuan, inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter Singapura sampai hari ini. Operasi plastik bisa, bencong-bencong Thailand lebih cantik dari perempuan. Kantong tempat janin dalam perut perempuan bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dia diambil dari bahasa Arab, dari Asma'ul Husna. Kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asma'ul Husna, enggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asma'ul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Enggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Tapi janin murni, bersih, selamat. Padahal ini, maaf, tempat kuman terbanyak di dunia. Sejengkal, tapi di sinilah semuanya. Semua yang kita makan tadi malam menjadi bakteri. Ayam penyet, ayam patah, ayam mati. Bakteri semua nih. Tapi enggak ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Kenapa? Karena dia dijaga oleh rahim. Andai rahim itu tidak ada, bapak ibu bisa bayangkan, menyatulah dia dengan sambal terasi di dalam. Dia dijaga oleh rahim. Maka Allah katakan, dikirimkanlah, inna a'adakum yujma'u khalquhu. Kamu diciptakan dalam rahim ibu. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghah, mudghah diambil dari kata mabara yang dahu, mengunyah sesuap, segumpal. Kemudian kamu berubah menjadi 40 hari segumpal daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari siap. Yursalul malaku, malaikat dikirim membawa ruh yang sudah siap. Ruh itu sudah semuanya siap karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Ruh itu pun dibawa oleh malaikat masuk ke dalam rahim ibu-ibu-ibu sekalian. Jadi jangan bayangkan ruh itu gentayangan. Mau masuk kemana ya? Coba lihat bunyi hadisnya. Yursalul malaku, malaikat dikirim, malaikat membawa. Hanya saja nama malaikatnya enggak disebut. Makanya kalau ada orang ngaji tauhid, malaikat ada 10, malaikat kiraman katibin, malaikat mungkar nakir, malaikat rakib atid, malaikat Malik Ridwan, malaikat Jibril Mikail Israfil. Itu bukan batasan. Itu ulama untuk mengajarkan, untuk memudahkan. Karena ada malaikat-malaikat yang tidak disebut namanya. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, enggak disebut namanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang yang sedang duduk di majelis rumah Allah. Yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat suci kitab Allah. Wa tadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Turun malaikat. Malaikatnya siapa? Enggak disebut namanya. Ustaz, ya, Kenapa Allah enggak sebutkan nama-nama malaikat? Yang 10 aja ente enggak apal, apalagi ditambah lagi. Ustaz, kenapa Allah cuma sebutkan nama Nabi 25? Yang 25 aja ente enggak apal, ngapain ditambah sampai 30? Apal aja yang ada. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat. Malaikat membawa ruh masuk ke dalam alam rahim. Kenapa Allah Ta'ala titipkan itu dalam rahim perempuan? Agar Allah menunjukkan makhluk yang kalian katakan selama ini lemah, yang paling banyak masuk neraka perempuan. Akhirnya banyak perempuan komplain ke saya, Ustaz, kenapa kami yang paling banyak masuk neraka? Gak tahu saya bilang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa perempuan yang paling banyak masuk neraka? Karena makhluk yang paling banyak itu perempuan. Maka yang paling banyak pengajian, perempuan. Yang paling banyak baca Quran, perempuan. Yang paling banyak ke diskotik, perempuan. Yang paling banyak masuk surga, perempuan. Yang paling banyak masuk neraka, ya perempuan. Orang dia yang paling banyak. Begitu pemahamannya. Bahwa perempuan itu hina, perempuan menghinakan dirinya. Tapi perempuan mulia, Allah pilih rahimnya untuk bersemayam. Maka tinggallah ruh. Di saat itu ketemulah ruh dengan jasad. Di saat jasad berumur 120 hari, maka hiduplah dia di dalam. Lalu kemudian si ibu pun berkata, ternyata kita sudah punya calon bayi baru ya Pak. Senang, bukan main. Akhirnya dia ngundang orang selamatan. Ada acara kenduri, baca doa, Rabbana hablana minas solihin. Lain daerah, lain macam-macam tradisi. Ada pula kiai yang ngajarkan, ibu kalau mau anaknya ganteng, banyak-banyak baca surat Yusuf, supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Si ibu pun keyakinannya luar biasa, tiap hari baca. Begitu anaknya lahir, hitam, pesek, pendek. Kiainya gak salah. Maksudnya, kalau ibunya baca Quran, anaknya kan tenang di dalam. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ibunya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Quran. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Anaknya tenang di dalam. Suaminya tertidur, anaknya tenang. Beruntung bertuahlah adik-adik saya yang sudah menikah dapat istri hafal Quran. Yang belum hafal Quran, jaga-jaga aja. Artinya apa? Pendidikan anak. Ruh sudah ketemu dengan jasad. Berapa lama dia berada di dalam? 9 bulan 10 hari. Tapi itu sekarang, itu dokter yang matok. 9 bulan 10 hari. Bu, sudah berapa lama kandungannya? Sudah sekian pekan. Sesar. Kalau zaman dulu gak ada sesar. Makanya dalam kitab fikih klasik ada disebut, itu janin bisa bertahan di dalam selama 2 tahun. Dalam fikih klasik disebut janin bisa bertahan di dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun dia di dalam, begitu lahir pakai gigi langsung bisa makan gulai jengkol. Nah sekarang enggak, sekarang sudah dipatok. Bahkan celaka 12, ada orang-orang yang memaksa anaknya keluar, pergi ke dokter, Pak dokter tolong ya, nanti tanggal 12 bulan 12 2012 lahirnya pun di skenario tanggal cantik. Anak tidak perlu pilih tanggal. Ini khawatir saya, ini sekarang 2017, nanti 2018, pas 2020 semua mau pakai 20 20 20 semua. Masalah dia lahir kapan itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan rekayasa. Maka dia lahir, selesai, maka dia pun lahir ke alam dunia. Saat itu ruh sudah berada di dalam jasadnya, dan orang tua saya pun menyambut kelahiran saya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya dilahirkan di Pulau Sumatera menjadi orang Melayu, orang tua saya Muslim, bapak saya Muslim, mak saya Muslimah, tinggal di negeri Muslim. Maka saya pun lahir disambut dengan azan. Ayah saya azan di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kan? Orang yang enggak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Lihat tuh orang Islam bego, orang Islam gila. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan. Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata bala syahidna. Maka itu yang saya bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak kuat seperti itu, terkejut saya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak sanggup meleleh air mata mengenang. Ustaz, yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti, aku yang akan meninggalkanmu. Aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha illallah. Sunnah kan? Laqinu. Laqinu. Talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Misal, saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, Ustaz sakaratul maut ya? Iya. Mesti ada yang ngajarkan satu orang. Jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan. Mana telinga sebelah kanan? Nih. Jangan mentang-mentang saya ustaz lalu gimana kita ajar? Ustaz udah paham, biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikkan, "Ustaz, mohon maaf ya ustaz. La ilaha illallah." Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau enggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakaratul maut, anaknya enggak tahu mau buat apa, bengong. Malah dia ambil foto, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin, amin. Makanya ngaji. Ngaji. Izinkan ayahmu itu lepas dari dunia. Makanya kita doa selalu, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Penutupnya. Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum bis sholat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini, agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur, dua kali. Subuh, satu kali. Zuhur, dua kali. Asar, dua kali. Maghrib, dua kali. Isya, dua kali. Pas 9 kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat diulang. Bagaimana dengan qobliyah ba'diyah? Qobliyah zuhur 1 kali, qobliyah asar, qobliyah zuhur 2 kali. Karena qobliyah zuhur dianjurkan 4 rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qobliyah subuh 1 kali, qobliyah zuhur 2 kali, qobliyah ba'diyah zuhur 1 kali, qobliyah asar 1 kali, qobliyah maghrib 1 kali, ba'diyah maghrib 1 kali, qobliyah isya 1 kali, ba'diyah isya 1 kali. Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini. 9 kali 2 dia tetap, andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya yang wajib-wajibnya, dia tetap mengulang syahadat itu. Dan setelah itu dia tetap zikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Astaghfirullahal azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdhalu dzikri seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Ini kita ke pelajarannya, bagaimana ruh ketemu dengan jasad, bagaimana ruh bertahan dalam jasad, nanti ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, enggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Ustaz yakin ruhnya masih ada? Masih. Karena ruh masih ada inilah maka tadi saya dipanggil. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Seandainya ruh sudah keluar, tidak lagi Al-Mukarram, almarhum. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Begitu dia lihat, zombie nih katanya. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi, yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya, jasad, jasad, jasad, jasad. Sampai ujung kuku, iklan kuku. Sampai lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya, mulu matanya lentik memang asli. Orang sekarang semuanya plastik. Hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Untung gak keriting. Layu. Oleh sebab itu maka, perhatikan ruhmu. Jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian, datang. Ada pengajian, datang. Ada namanya alaqah, ada namanya liqa, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuma suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama Habib ini, ngaji sama Kiai ini, ilmunya banyak. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur barus, akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, gak bisa lagi. Patah gigi semut, karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya, selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman, bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya. Pucuknya yang hijau, segar, semua mau memakan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk, pucuk yang memakan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan dari datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari empat arah. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'inin lama. Al-Fatihah. Kul huwallah 3 kali, kul amfil falak sekali, kul amfil binnas 1 kali, kul huwallah awal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi maafis samawati wa maafil ard, habis. Setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dia bacakan ayat-ayat itu, ditiupkan ke air, selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan. Ah, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita enggak perlu ngelihat setan. Kalau ada orang yang bisa ngelihat setan, Ustaz, saya tadi malam ngelihat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa ngelihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka enggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa ngelihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian posat berat sekali. Saya lihat ke belakang ada sundil bolong numpang gua. Emang dia enggak ada kerja lain mau numpang. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuma ada 2. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuma ada 2. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang enggak nampak, enggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi 2. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim tuh ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu. Ajabah, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu. Ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang, buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke, ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa

lalu kemudian dibawa ke tempat si jin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya enggak percaya dengan hadis nih Pak Ustaz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada padahal dia belum dihisab? Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, "Ustaz Somad, ya, azab kubur itu ada?" "Ada." "Mana dalilnya?" "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." "Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab?" Dia nanya pakai akal, saya enggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya, itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cash-nya lagi. Allah enggak adil Pak Ustaz. Kenapa enggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal, kiamat. Berarti dia enggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini enggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1 jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai-pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan, cek properties. Jangan-jangan sudah empty. Afala ta'qilun? Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun? Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun? Berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat si jin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik, pasang penyadap ah. Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Gak ada jasadnya, gak dikapani, gak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain, yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzah la yabghiyan. Ini air laut, air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzah. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzah. Sudah kembali ke alam barzah, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzah. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujjirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh air laut naik ke darat, itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azab Allahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzah, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu, adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustaz Somad. Di mana makam Ustaz Somad? Di sinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun, irhamullah mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz. Memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa winzip namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang gak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Gak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang. Ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta airport, pesawat jam 8, sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya alal kubur. Saya enggak ingin mendengar jawabannya. Karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam. Artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis dua kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah. Retak-retak seperti tanah. Dicium bau tanah. Itu karena ada parfum. Kalau enggak ada parfum, bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung. Tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin, anak yatim, pas gajian, uang banyak, datang ke panti asuhan. Pak, berapa anak panti asuhan di sini? Ada 200 orang, keluarkan semuanya. Enggak, 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini. 20 bapak, 20 adik, 20, saya 20. Insyaallah bekerja sama. Kita adalah satu lidi, lidi, lidi. Akan menjadi satu batang sapu lidi yang besar. Bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah. Sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan, malaikat. Lihat kiri, malaikat. Lihat depan, malaikat. Lihat belakang, malaikat. Atas, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Apa kata periwayat? Bukan hadisnya, periwayatnya. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat. Na'uzubillah. Itu nasib ruh. Lalu kemudian, apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang kering. Tulang yang sudah hancur, kering, kerontang. Tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sum-sum, kuku. Enggak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asy bin Wa'il. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan kepada Asy bin Wa'il. Dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, dia mampu. Apalagi yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan roh setelah mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita enggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung akan lari. Wa abihi, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta. Wala banun, anak-anak. Hari ini kalau ketemu, ustaz anaknya berapa? Bolak-balik jamaah nanya saya, ustaz anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, ustaz istrinya berapa? Nanya harta, nanya harta, nanya anak. Tapi sampai masanya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana wa in sarab, walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam, Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga? Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk langsung. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqau. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Tibutum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Jamaah nanya, berapa derajat Celsius Pak Ustaz? Meledak derajat Celsiusnya. Ente mau nanya derajat Celsius Fahrenheit lagi. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan plong. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah, tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang enggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga dia masih tetap ingat, ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah, buka kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kita sudah kaji ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, disatukan oleh Imam Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Maka di sana dikatakan orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu, maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat al-akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga, ba'duhum li ba'din adu, pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kamput? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqun, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit. Nama pengajiannya Kultum, kuliah 70 menit. Pukul 2.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.